Bagaimana hukumnya laki-laki yang berambut panjang? Apa kata sabu dengan wanita? Tergantung panjangnya seberapa. Kalau sampai sepundak saja tidak mengapa. Enam. Kalau sudah berlebihan, khawatir akan disamakan atau menyerupai wanita. Bagaimana caranya menghindari atau menjauhi sifat riya ketika beribadah, dan apakah memakai baju baru dan yang sendiri termasuk riya? Tidak. Ketika sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah SAW, kami suka memakai sepatu baru, sendal baru dan baju yang baru, dikatakan innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Sesungguhnya Allah indah dan Allah suka keindahan. Tetapi yang namanya sombong adalah baturul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Taib itu kaitan dengan baju baru, dengan pakaian baru. Apakah itu sombong? Ternyata bukan sombong. Karena Allah indah dan suka keindahan. Tetapi yang sombong adalah kalau dia bangga diri, meremehkan manusia. Taib. Adapun pertanyaan riya, bagaimana kita menjauhi riya? Menjauhi riya adalah dengan kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat, sehingga harapan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap pujian manusia. Dan ini barakallahu fikum memang sangat sulit. Sampai seorang imam, ulama besar, Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan aku dapati yang asyadda alayya, yang paling berat atasku adalah memperbaiki niat. Karena setiap aku sudah berupaya untuk ikhlas, datang lagi godaan untuk riya. Aku luruskan lagi, muncul lagi pikiran riya. Itu memang berat. Sehingga di samping upaya untuk memurnikan niatnya untuk Allah SWT, juga berdoa. Allahumma ja'al kulla amali khalisatan liwajhik. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku ikhlas karenamu. Apakah ada bagian doa pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syaraki? Iya, ada. Apa bedanya syarri syaitan dan syarri nafs? Kejahatan syaitan sudah dibahas barusan, bagaimana memusuhi dan menggoda. Sedangkan syarri nafsi adalah yang ada pada diri kita berupa syahwat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengarah pada yang jelek-jelek. Maka imma kamu tahan sampai waktu berbuka, wa imma kamu arahkan pada yang halal. Ya. Kalau syahwat kepada yang haram, ya, niscaya pada yang halal itu pun ada. Misalnya kalau syahwatnya syahwat kepada perempuan, menikahlah. Itu kepada yang halal. Kalau syahwatnya kepada urusan yang haram, puasa saja, tahan dirimu. Padahal kalau ambil, enggak ada yang lihat. Jangan, tahan. Ini barakallahu fikum yang namanya nafsu. Selalu pengennya pada yang haram. Inna nafsa la ammaratun bisu. Maka kita berlindung pada Allah Ta'ala dari godaan syaitan dan dari godaan hawa nafsu. Bagaimana cara menghilangkan rasa sombong? Sombong karena apa? Fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua yang berilmu, ada yang lebih berilmu. Di antara semua yang kaya, ada yang lebih kaya. Dan ada yang maha kaya. Itu Allah SWT. Maka kalian tidak berhak sombong. Kata Allah SWT, Al-kibr, al-kibriya, izari. Kesombongan itu pakaianku. Maka siapa dari hamba yang mengambil dan memakai pakaianku, azabtu, aku akan azab dia. Nah, supaya tidak sombong, kamu ingat hadis itu, dan kamu membaca ayat dan hadis, dan membaca sirah para sahabat, sehingga kamu berasa betul-betul kamu gak ada apa-apanya dengan mereka dalam ibadah, dalam ilmu, enggak ada apa-apanya. Dalam kekayaan juga enggak apa-apanya. Yaitu ketika kita membaca kisah Nabi Sulaiman yang kerajaannya mencakup kerajaan jin dan manusia seluruhnya. Bisa dibayangkan. Dan beliau mengatur semuanya. Betapa kayanya beliau. Tetapi apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini fadilah dari Rabbku. Untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Jadi apa yang beliau miliki dari kemampuan untuk berbicara dengan binatang, bisa menguasai jin, bahkan menguasai angin. Wuduha syahrun, warawahuha syahrun. Perjalanan paginya, perjalanan satu bulan, perjalanan sorenya, perjalanan satu bulan. Artinya yang harus ditempuh satu bulan, pakai angin, hanya sesore saja. Wuduha syahrun, warawahuha syahrun. Ini bukan cerita 1001 malam. Benar-benar bisa menguasai angin dan bisa menyuruh angin. Terbangkan, terbang. Apakah pakai karpet terbang atau pakai apa? Yang jelas perjalanannya sebut dalam Al-Quran. Perjalanan sesore saja itu sejarak perjalanan satu bulan. Dan paginya juga demikian. Masya Allah. Tetapi beliau tidak sombong. Dan justru berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini fadilah dari Rabbku agar aku syukur dan tidak kufur. Menguji aku apakah aku syukur atau kufur. Saat untungnya saat meminta antum untuk ikhwah yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Ini berkali-kali ditanyakan. Kalau kalian mau merusak anakmu sendiri silahkan. Kami tidak menganjurkan. Orang awam saja ketika melihat pergaulan laki perempuan di SMP, SMA, bahkan di SD. Mereka ketakutan. Kalian salafiyun gak takut. Gak khawatir anak kalian rusak. Kita tidak bicara pelajarannya. Silakan ajarkan matematik, silakan ajarkan berhitung, silakan ajarkan ilmu pengetahuan alam, boleh. Tetapi pergaulannya mengerikan, barakallahu fikum. Demikian pula ada perkara-perkara lain yang kadang pengajarnya mengajarkan kekufuran. Bahkan kadang-kadang Nasrani. Tapi muslim semua, iya. Tapi kamu yakin bahwa dia di atas sunnah atau menyimpang sesat? Apakah dia Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW? Atau dia Syiah Rafidah? Atau dalam buku pelajaran tertulis bahwasanya sekarang ini diketahui dalam kenyataan bahwa gender itu bukan hanya laki-laki dengan perempuan. Ada pula ini pelajaran dalam buku pelajaran. Sehingga barakallahu fikum, kehati-hatian itu wajib. Barakallahu fikum. Dalil-dalil khulu harus lewat pengadilan. Ini pertanyaan apa bukan pertanyaan? Atau pernyataan? Usaha atau fotokopi di kampus kuliah umumnya hukumnya apa? Qul inna a'azakumullah. Dalilnya khulu harus ke pengadilan karena hak cerai ada pada suami. Kalau suami menceraikan, maka itu namanya talak. Kalau satu dikatakan talak satu, kalau yang kedua dikatakan talak dua, kalau rujuk lagi maka kalau talak lagi berarti talak tiga. Dan tidak boleh kembali. Baik. Sekarang kalau perempuan, yakni istrinya, datang ke suaminya. Ceraikan saya. Kata suaminya, ya saya ceraikan. Itu cerai apa khulu? Hah? Cerai. walaupun atas permintaan istri, tapi suami yang menceraikan. Adapun dulu khulu itu datangnya bukan pada suami, datangnya pada Rasulullah SAW. Seorang wanita yang khulu, yang akhirnya muncul bab fiqih tentang khulu itu ke seorang wanita, ya Rasulullah, aku melihat suamiku adalah yang paling begini, paling begini, ini menunjukkan ketidaksukaannya. Kata Nabi, apakah engkau mau mengembalikan maharmu? Maharnya kebun. Aku kembalikan ya Rasulullah, dan kalau perlu aku tambah. Diceraikan atau dipisahkan, bukan ceraikan, dipisahkan Rasulullah SAW. Waktu itu beliau hakimnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau khulu itu di tangan perempuan bukan di tangan hakim, berarti laki-laki bisa menceraikan, perempuan juga bisa menceraikan. Saya khulu kamu. Itu akan berantakan urusan-urusan. Niscaya perempuan akan mentalak suaminya sehari 8 kali, kata ulama. Bukan kata saya. Kalau saja hak cerai ada pada seorang istri, maka niscaya dia akan mencerai ke dalam sehari 8 laki-laki. Tidak demikian. Cerai itu hanya ada pada suami. Kalau khulu itu ada pada pengadilan, kalau alasanmu diterima, diputuskan, maka si hakim akan berkata, kembalikan maharmu kepada suamimu. Bagaimana cara menghilangkan rasa sombong pada seseorang? Sudah jawab tadi ya. Apa memang sedang viral masalah sombong ini? Itu banyak yang tanya. Menasehati orang yang sudah 3 hari bermusuhan. Kalau bermusuhan masalah dunia, barakallahu fikum, jangan lama-lama. Bahkan kalau perlu, tidak perlu bermusuhan hanya karena ketersinggungan pribadi, hanya karena urusan dunia. Sudahlah, mengalah saja. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Wayuridu hadza wa yuridu hadza, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang lebih baik dari keduanya adalah yang memulai dengan salam. Maka mulailah dengan salam. Mudah-mudahan Allah akan menggabungkan kembali dan mempersaudarakannya kembali di atas al-haq, di atas kebenaran. Jangan bermusuhan karena dunia. Jangan bermusuhan hanya karena ketersinggungan pribadi, yang sesungguhnya engkau bisa memaafkannya dan dia masih ahli sunnah, masih di atas tauhid, masya Allah, di atas manhaj salaf. Maka jangan hanya karena dunia kalian bermusuhan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.